bahasa yang lainnya, ya, yaitu dengan 4 kali takbir. Ini bagi orang yang terlambat, ya, sama sekali untuk dia tidak belum sempat menyalatkannya, ya, orang yang akan disalatkannya tersebut. Mungkin karena macetkah kendaraan, atau karena sakitkah dia, atau karena dalam keadaan safar, nanti dia datang, baru dia salat di atas kuburannya. Ini namanya salat gaib juga. Jadi apa bentuk dari salat gaib. Kemudian juga masalah di sini, maddatus salah, berapa lama ya minimal waktu dikuburkan boleh kita salatkan, apakah ya kapan saja tidak ada batas waktu atau ada batasannya. Ya, misalkan orang yang dikuburkan belum sempat kita salatkan, misalkan ada anak kita dalam keadaan safar, ya anak kita sudah dikuburkan, kemudian kita baru datang, ya kita ingin menyalatkannya di kuburannya, maka boleh. Tetapi di sini ada pembahasan berapa lama, apakah boleh terus menerus, tidak ada batas waktu kita mau salatkan, apakah dia sudah meninggal 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau berapa puluh tahun boleh kita salatkan, atau ada batas waktunya. Maka di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ya batasannya boleh kita salat gaib di kuburan, yaitu syahrun, 1 bulan. Ya, ini batasannya. Sebagaimana dalil yang mereka bawakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah datang menyalatkan ya Ummu Sa'ad bin Ubadah, ibunya Sa'ad bin Ubadah, ya yang meninggal, kemudian beliau datang ya jaraknya 1 bulan, beliau ya menyalatkan di atas kuburannya Ummu Sa'ad bin Ubadah ya dengan salat gaib, ya dan waktunya ketika itu mada waqada mada kazalika syahrun, dan telah berlalu 1 bulan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan warawatuhu siqah, para rawi-rawinya ya rawi yang siqah. Jadi ini adalah masyhur, dan ini adalah pendapat mazhab Hanabilah bahwasanya ya ada batas waktunya adalah 1 bulan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyalatkan ummu ibunya Sa'ad bin Ubadah ketika meninggal dunia telah 1 bulan, beliau datang ke kuburannya kemudian menyalatkannya. Kemudian juga pendapat yang kedua bahwasanya tidak ada batasan waktu, tidak dibatasi 1 bulan. Ya, tidak dibatasi 1 bulan waktunya. Ya. Dan kapan saja, ya ini adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah mengatakan annahu yusalli 'alal insan min ghairi tahdirin. Sesungguhnya boleh bagi manusia untuk mensalatkan jenazah yang sudah dikuburkan dengan tanpa batas 1 bulan. Lakin akan tetapi syaratnya, ya apa syaratnya? Ada syaratnya juga. Ya, tidak dibatasi 1 bulan, tetapi syaratnya adalah dia ya umurnya, umur orang yang menyalatkan itu adalah umur yang disesuaikan dengan kelahirannya. Ya, kelahirannya. Misalkan demikian, ada orang yang telah wafat 40 tahun yang lalu, sedangkan umurnya 20 tahun. Ya, umurnya 20 tahun. Dia datang salatkan di kuburannya yang telah wafat 40 tahun lalu. Berarti dia ini adalah orang yang ketika meninggal, ya, yang 40 tahun yang lalu itu meninggal, dia belum lahir. Berarti dia bukanlah ahli salat. Oleh karenanya, ya, ulama yang berpendapat bahwasanya tidak dibatasi 1 bulan, tetapi syaratnya bahwasanya ketika meninggal mayit yang akan disalatkan, dia berada dalam umur yang ya wajib untuk dia salat. Wajib untuk dia salat. Jadi demikian. Oleh karenanya, kalau umurnya 20 tahun yang dia mau salatkan di atas kuburannya yang sudah meninggal di atas kuburan, orang yang sudah meninggal 40 tahun, maka tidak disyariatkan. Ya, tetapi kalau umpamanya ya ada seseorang yang dia pergi belajar ilmu agama ke luar negeri selama 4 tahun. Ya, kemudian ya setelah itu pas dia berangkat sampai di tempat tujuan, ya meninggal bapaknya. Kemudian ya dia mau pulang juga sulit transportasi dan lain sebagainya, maka dia ya tetap belajar sampai selesai studinya 4 tahun, kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, ya berarti baru 4 tahun bapaknya meninggal, maka boleh baginya untuk, kalau mazhab Syafi'iyah, boleh baginya untuk dia menyalatkan jenazah bapaknya yang 4 tahun lalu meninggal di kuburannya, karena dia termasuk orang yang telah umur yang telah wajib salat. Oleh karenanya itu batasannya bagi mazhab Syafi'iyah, ya yang penting dia sesuai dengan umurnya. Ya, ketika orang yang akan disalatkan itu dia berada pada orang yang menyalatkannya berada pada umur yang sudah ada kewajiban dia melaksanakan salat jenazah. Oleh karenanya sekuler Islam mengatakan bahwasanya seorang manusia ketika dia ingin untuk mensalatkan Abu Bakar atau Umar radhiyallahu anhuma atau sekuler Islam di Taimiyah ya di zaman sekarang, maka atau Imam Ahmad, dia ingin mensalatkan Imam Ahmad, dia pergi di kuburan Imam Ahmad, pergi di kuburannya sekuler Islam di Taimiyah, atau pergi kuburannya Abu Bakar atau Umar, dia ingin menyalatkannya ya padahal dia hidup di zaman sekarang, maka tidaklah disyariatkan, tidak ada ulama yang berwenang demikian ya. Jadi batas waktu untuk kita menyalatkan di atas kuburan, kalau mazhab Hambali batasnya adalah sebulan, karena Rasulullah SAW pernah menyalatkan ya, ibunya Sa'd bin Ubadah ya setelah sebulan dikuburkan. Kalau mazhab Syafi'iyah tidak ada batasan, tidak dibatasi sebulan, hanya haruslah orang yang menyalatkan itu umurnya ya ketika wafatnya si orang yang akan disalatkan ini dia telah berumur 13 tahun. Ya. Adapun kalau kita sekarang mau salatkan, kita pergi di kuburannya Syekhul Islam, Imam Ahmad atau Abu Bakar, kita ingin menyalakannya, maka tidak ada dalil dan tidak ada pendapat ulama yang membolehkan ya hal ini. Jadi demikian kesimpulannya, ya batas waktu bolehnya kita menyalatkan di atas kuburan manakala kita ketinggalan menyalatkan jenazahnya, kalau mazhab Hanabilah sebulan, kalau mazhab Syafi'iyah batas waktunya tidak dibatasi sebulan. Ya, kapan saja ya, tetapi dengan syarat bahwasanya umur orang yang menyalatkannya ketika jenazah tersebut wafat adalah umur bagi umur-umur yang dia sudah balig dewasa, termasuk orang yang ahli salat. Kemudian ada pertanyaan lagi, halli an aida as-salata masalan. Bolehkah saya mengulangi salat? Bolehkah seseorang mengulangi salat jenazah dua kali? Seperti misalkan demikian, dia sudah menyalatkan jenazah. Ya, kemudian datanglah keluarganya ya, yang belum sempat menyalatkan jenazahnya. Kemudian dia datang, dia ingin menyalatkan jenazahnya tapi sudah dikuburkan. Maka boleh menyalatkan jenazah ya yang sudah dikuburkan di atas kuburannya. Misalkan karena terlambat dia datang, maka orang yang menyalatkan di kuburan ini dia tidak paham tentang bagaimana salat gaib tersebut. Maka dia meminta kepada seseorang yang padahal tadi orang ini telah menyalatkan jenazahnya pada waktu meninggal, dia minta untuk bersama-sama salat di atas kuburan, dia jadi imamnya untuk dicontoh. Maka hal ini kalau ada alasan demikian ini adalah boleh. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh demikian ini ya karena ya sebab-sebab seperti yang disebutkan tadi untuk menjelaskan bagaimana tata cara salat ya, atau dia mengikuti bagaimana tata cara salat gaib di atas kuburan. Ya, adapun kalau tidak ada sebabnya, ya wa in lam yujad, kalau tidak ada sebabnya, ya fala, tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang mengulangi salat jenazahnya kalau tidak ada sebabnya. Li'anna ulam jarid, karena tidak ada datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengulangi salat jenazah. Ya, artinya dia salat di satu jenazah dengan dua kali, tidak ada riwayatnya. Ya. Kalau ditanyakan bolehkah kita mengulanginya? Boleh kalau ada hajat. Seperti ya keadaan ya yang tadi kita sebutkan, dia tidak ada orang yang tahu tata cara salat jenazah, kemudian dia sudah menyalatkan jenazah, datang keluarganya ingin untuk dia menjadi imam supaya orang-orang akan mencontoh gerakan-gerakannya. Maka dalam keadaan demikian boleh baginya untuk mengulangi ya salat jenazahnya karena ada hajat. Kemudian ya yang menjadi pembahasan juga bagaimana hukum salat mayit ya dengan salat gaib. Ya, bagaimana hukum menyalatkan mayit dengan salat gaib? Ya, di sini Ya, disebutkan seperti contoh. Ya, ada seorang alim dari ulama al-muslimina al-kibar. Seorang alim kibar atau ulama kibar. Allazi lahu juhudu kabiratun. Yang juhudun kabiratun. Yang dia mempunyai ya kesungguhan yang besar dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Ya, berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Dia seorang ulama. Dia berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin. Ma'ruf dia. Dia meninggal di negeri Saudi misalnya. Ya, dan dikuburkan di negeri Saudi. Bagaimana kita di Indonesia atau di negeri lain, bolehkah kita mensalatkan jenazah ya orang ulama yang meninggal tersebut, padahal kita tahu bahwasanya di sana juga disalatkan jenazahnya ya. Bolehkah kita di Indonesia karena dia kita kenal ulama ya Rabbaniyun, ulama yang dia itu juhudnya sangat besar dan berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, maka di sini ada tiga pendapat ulama tentang masalah bolehnya kita menyalat gaibkan seorang ulama yang meninggal di suatu negeri yang kita tahu bahwasanya dia telah disolatkan di sana. Maka tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'iyah, annahu yusalli 'alal ghaibi illa madati syakhdin. Ya, kita boleh mensalatkan jenazahnya ya dengan salat gaib meskipun sampai waktunya sebulan. Ini boleh ya kita mensalatkan jenazahnya. Misalkan dulu Syekh bin Baz meninggal atau Syekh Albani meninggal rahimahullah, ya beliau meninggal di negeri Timur Tengah atau Saudi. Kita di Indonesia bolehkah kita menyalatkan jenazahnya dengan salat gaib? Ya, menurut mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah boleh, hukumnya kita salat gaib demikian ini ya secara mutlak ya, dan tidak ada syaratnya. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Yaquluna, mereka berpendapat, la tus'alu salati 'alal ghaib mutlakan. Tidak disyariatkan salat gaib secara mutlak. Maksudnya, salat gaib yang ya, kita tidak disyariatkan mensalatkan gaib ya, bagi seorang muslim yang kita tahu bahwasanya dia sudah disalatkan di sana. Qaulus salis, pendapat yang ketiga, qaulur rajih. Dan ini adalah pendapat yang roji, ya, dan ini adalah mazhab sekelompok dari ahlul ilmi diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ila annahu yusalli 'alal ghaibi isa kana mimman lam yusalli 'alaihi. Boleh kita salat gaib bagi saudara kita muslim yang kita yakini dia belum disalatkan padanya. Ini dalilnya sebagaimana Rasulullah SAW dulu pernah mengumumkan kepada para sahabatnya untuk menyalatkan Raja Najasyi yang meninggal di negeri Ethiopia, yang ketika itu Najasyi itu katama imanahu wa islamahu, dia menyembunyikan keimanannya dan keislamannya kepada rakyatnya, sehingga ketika beliau meninggal lam yusalli alaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang menyalatkan jenazahnya walau dia seorang raja. Tapi rakyatnya semuanya adalah kafir. Ya, ketika itu. Ya, kemudian dia menyembunyikan keislamannya dan keimanannya, maka tidak ada yang menyalatkan Raja Najasyi di daerahnya kalau dia seorang saja. Maka fasalla alaihi, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyalatkan di Madinah, menyalatkan beliau di Madinah salat gaib. Ya, ini pendapat yang rajih. Oleh karenanya, ya kalau kita ya mendapatkan ada ulama atau seorang muslim yang meninggal dunia dan kita yakini dia belum disalatkan, maka boleh kita atau disyariatkan kita untuk melaksanakan salat gaib untuknya meskipun kita berbeda jauh dari negeri tempat dia dikuburkan. Ya. Sebagaimana ini juga disebutkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang meninggal dunia. Seperti ya Rasulullah mengumumkan pada perang Mut'ah ya Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Kemudian Said bin Harisa meninggal. Kemudian Abdullah bin Rahman meninggal. Rasulullah SAW tidak mengajak sahabatnya untuk menyalatkan ya jenazah yang meninggal di medan perang jaraknya jauh dari Madinah. Ya, karena ketika itu mereka panglima-panglima perang dalam perang Mut'ah itu ya telah disalatkan oleh pasukannya. Jadi inilah dalil diantaranya bahwasanya kalau kita tahu bahwasanya di sana ada orang muslim yang meninggal jauh dari negeri kita dan kita yakin belum disalatkan, maka boleh kita salat gaib. Tapi kalau sudah ada yang menyalatkannya, maka tidak perlu kita salat gaib. Ini adalah pendapat yang rajih. Meskipun Syekh bin Bas di sini memilih pendapat bahwasanya tetap boleh kita mensalatkan, meskipun dia telah disalatkan di daerahnya atau di negerinya, kita juga tetap menyalatkannya. Karena menurut Syekh bin Bas bahwasanya keadaan Raja Najasyi ini boleh jadi dua keadaan. Boleh jadi di sana tidak ada yang menyalatkannya, boleh jadi Rasulullah menyalatkannya karena qad khadamal muslimina. Dia telah memberikan pelayanan kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin berhijrah kepada di negerinya, maka beliau membela nya, memberikan pelayanan yang baik kepada kaum muslimin, maka ketika itu ya dia disalatkan oleh Rasulullah SAW. Ala kulli hal, pendapat yang rajih, pendapat yang ya tarajjah dari pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim, yang berpendapat bahwasanya ya anna salatal ghaib, salat gaib itu masru'atun, disyariatkan ala man lam yusalli alaihi minal muslimin. Kalau ya jenazah tersebut kita yakini belum disalatkan seorang pun dari kaum muslimin, maka ya ketika itu masru'ah, disyariatkan kita untuk mensalatkan gaib ya saudara kita yang meninggal yang kita yakini belum ada yang menyalatkannya. Kemudian juga ada masalah di sini, kalau seandainya kita mendapatkan sebagian dari jasadnya, misalkan ada orang meninggal dunia jatuh dari pesawat, ya tercabik atau jasadnya tercabik-cabik sehingga didapatkan hanya sebagian anggota tubuhnya. Maka apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah kita sebagaimana, misalkan kita cuma dapatkan tangannya saja atau kakinya, maka kita mandikan, bungkus kapani, kita salatkan dan kita kuburkan. Jadi kita salatkan. Ketika kita mendapat sebelah kakinya saja, kita salatkan. Kemudian kalau ditanya, kalau seandainya dalam fatra, dalam waktu yang lain lagi, kita mendapatkan lagi sebelah kakinya, apa yang kita lakukan? Maka kita ambil lagi, kita kafani, kita mandikan, kita salatkan lagi. Kemudian kita ya kuburkan di dekat ya kaki yang satu yang telah kita kuburkan di luar. Jadi tetap kita lakukannya. Ya. Kemudian kalau seandainya seseorang yang mati meninggal dalam keadaan terbakar, kemudian sudah menjadi debu, dia meninggal terbakar, kemudian tidak didapatkan dari semua tubuhnya kecuali hanya rimat, debunya saja. Falisalli ala rimat, bolehkah kita menyalatkan ya rimatnya, debunya atau abunya? Maka para ulama mengatakan la yusalli ala man istihala bil ihraqi wa asbah ramadan. Tidaklah ada kewajiban salat bagi mayat yang sudah berubah bentuknya karena terbakar, berubah menjadi abu. Maka tidak perlu lagi disalatkan. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau ada orang yang ya bagian tubuhnya itu terpotong. Misalkan diamputasi disebabkan mungkin karena penyakit gula atau penyakit kanker, maka dipotonglah kedua kakinya. Kedua kakinya harus dipotong menurut dokter untuk menyelamatkan tubuh yang lainnya. Maka ketika itu, apakah kedua kakinya yang terpotong ini sedangkan tubuhnya masih hidup, apakah dia disalatkan? Ya, dimandikan, dikafani, disalatkan? Jawabnya tidak. Cuma dikuburkan saja tanpa disalatkan, ya, disalatkan. Kenapa demikian? Karena ya kita menyalatkan jenazah itu bagi sesuatu yang wafat, ala mayit, ya, bukan kita untuk agar supaya dia mendapatkan syafaat kita dan doa kita ya setelah kematiannya. Adapun kedua kakinya, ya dia bukan mayit, kedua kaki itu adalah bangkai, bukan mayit. Sesuatu yang terputus dari tubuh manusia itu bangkai, tetapi dia bukan mayit, bukan jenazah. Karena kalau kita mensalatkan itu adalah jenazah supaya ya dia mendapatkan syafaat bagi orang yang syafaat Allah disebabkan karena salat jenazahnya orang-orang ya setelah kematiannya. Oleh karenanya ya kaki yang diamputasi itu tidak perlu disalatkan langsung, dikuburkan saja. Kemudian bagaimana hukum menyalatkan bagi orang yang ghal? Ghal itu artinya dia mencuri ghanimah, rampasan perang sebelum dibagi. Maka telah datang beberapa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dia tidak menyalatkan orang yang gol, gol ya, alal goli, orang yang apanya khianat dalam harta rampasan perang. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyalatkan ya, jenazah kaum muslimin yang berbuat dosa besar. Kata Nabi SAW, sallu ala sahibikum, salatlah ya, salatkanlah jenazah saudara kalian ini, kata Nabi SAW. Kemudian ketika itu para sahabat berubah muka mereka, ada apa dengan orang tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna sahibakum golla, sesungguhnya ya, teman kalian ini telah berkhianat, ya, dia mengambil khiras, apa kharasun min kharasun min khirasil yahudi, ya, mayusawi dirhamaini, dia ya, kalau saat kesalah perang Khaibar, dia mengambil rampasan perang dari permata-permata ya orang Yahudi yang dia mengambil belum dibagi dari rampasan tersebut seharga 2 dirham. Maka Rasulullah SAW tidak mau menyalatkannya. Oleh karenanya ya, bukan berarti orang yang berdosa besar seperti orang yang berkhianat, mencuri atau qatala nafsah, bagaimana dengan orang yang membunuh dirinya termasuk dosa besar, apakah disalatkan? Maka kaum muslimin menyalatkannya. Akan tetapi lil imam, bagi imam atau tokoh agama sebaiknya dia tidak menyalatkannya. Karena apa? Sebagai sajran li ghairi ayyaf'al fa'la fi'lahu, sebagai tahdiran atau sebagai sesuatu peringatan bagi orang yang melakukannya tersebut ya, adalah perkara yang merupakan tidak bagus. Oleh karenanya, kalau ada orang yang berzina atau ada orang yang selama hidupnya dia tidak sholat ya, atau ada orang yang membunuh dirinya, maka kalau dia muslim maka tetap dia disalatkan, tapi sepantasnya bagi imam atau tokoh ya agama di dalam di daerah tersebut dia tidak mau menyalatkannya. Supaya apa? Sebagai sajran peringatan keras ya dari perbuatan buruknya tersebut. Bagaimana seorang wanita dan pria yang berzina kemudian dia bertobat? Maka orang yang demikian ini ya, kalau dia bertobat apalagi dia sudah melakukan apa dihukum dengan hukum had, maka ya secara khusus boleh disalatkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyalatkan ya seorang wanita Ghamidia ya setelah yang melakukan perzinahan, kemudian setelah dirajam beliau menyalatkannya. Ketika itu ada sahabat yang mencela menegur Nabi Nabi dengan perbuatannya tersebut, maka kata Nabi SAW, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertobat dengan satu tobat, lawasa'at ala sab'ina min ahli madinati lawasa'atkum, kalau seandainya tobatnya ini dibagi-bagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka sungguh tobatnya itu telah mencukupinya. Jadi ya, orang yang berzina, orang yang membunuh dirinya, orang yang mencuri, orang yang berkhianat, orang yang jarang salat ya, maka sebaiknya seorang tokoh agama tidak menyalatkannya ya, tetapi tetap ya wajib bagi kaum muslimin yang lainnya menyalatkannya. Kemudian juga ada masalah ya di sini juga, di mana tempat kita menyalatkan jenazah ya. Kalau di zaman Rasulullah ya dulu, orang menyalatkan jenazah itu kharijal masjid, tempatnya di luar masjid, bukan di dalam masjid. Dinamakan dulu namanya musallal jenazah, janais, musalla, tempat salat jenazah atau tempat orang menyalatkan jenazah di luar Masjid Nabawi ya dulu ya, ketika di zaman Rasulullah SAW. Jadi bagaimana hukumnya orang salat menyalatkan di masjid? Maka di sini ada ya pendapat, perbedaan pendapat di kalangan ulama kita ya. Sebagian ulama mengatakan dibenci makruh hukumnya. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW ya tidak pernah menyalatkan jenazah di masjid kecuali hanya satu orang saja. Ya, itu pun disebutkan karena ya mungkin karena hujan dan sebagainya. Selamanya dimaklumi atau ma'ruf di pada waktu Nabi zaman Nabi SAW mereka menyalatkannya di luar masjid. Tetapi di zaman sekarang ya karaha itu ya, jadi yang berpendapat karaha itu dibenci adalah mazhab Hanafiyah, dibenci salat ya dalam masjid. Tetapi sifat karaha itu tazulu, akan hilang indal haja, ketika ada hajat. Oleh karenanya sekarang di Masjidil Haram Masjid Nabawi, ya, mereka menyalatkan jenazah di dalamnya. Karena apa? Ya, karena ada hajat. Hajatnya apa? Karena di zaman sekarang tidak didapatkan lagi tempat, maksudnya yang sangat luas untuk mengumpulkan manusia untuk menyalatkan jenazah. Sementara manusia sudah banyak. Kemudian yang kedua, ya, tempatnya orang berkumpul ketika ya ada salat lima waktu. Ya, ketika salat lima waktu tempatnya orang berkumpul, maka semakin banyak orang menyalatkannya, maka semakin bagus ya jenazah tersebut, semakin banyak orang mendoakannya. Oleh karenanya, ya, di zaman sekarang ini ada dua, ya, ada dua hajat yang sehingga hukum kiraha dibenci makruh, menjadi boleh kita salatkan di masjid, disebabkan karena ya di masjid banyak orang. Kalau disalatkan di rumah, ya, tidak ada apa, sedikit orang yang menyalatkannya. Yang kedua, bahwasanya terkumpulnya masyarakat itu ketika salat berjamaah, maka di waktu itu sangat bagus dilaksanakan di masjid. Oleh karenanya, sekarang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, sekarang digunakan untuk salatkan jenazah di dalam masjid. Ya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya bolehnya hanya kebanyakan Rasulullah SAW, beliau salat jenazahnya di luar masjid, ya, di luar masjid. Ya, ala kulli hal, yang ya kesimpulannya bahwasanya mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya salat jenazah di masjid itu adalah boleh, gaira kiraha. Adapun mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya ya salat di masjid itu sekarang jawaz, boleh. Ya, boleh. Lakin makrah. Ya, akan tetapi dibenci. Hanya saja pendapat ya bahwasanya al-karaha itu tasulu lil hajat. Ya, sifat makruh itu akan hilang kalau ada hajat. Ya, sulitnya manusia di zaman sekarang untuk dikumpulkan, kemudian tempat yang luas untuk menyalatkan jenazah sudah jarang lagi didapatkannya, sudah langka, maka ketika itu ada hajat untuk kita salatkan di masjid, maka boleh kita menyalatkan jenazah di masjid. Ya, ini bahkan ada riwayat-riwayat bahkan disebutkan ya wasulia ala Abu Bakar wa Umar fil masjid. Abu Bakar dan Umar disalatkan di masjid. Ini riwayat dari Said bin Mansur. Bahkan ada ma'sur dari sahabat annahum sallu ala Abi Bakrin wa sallu ala Umarin Umara dakhilul masjid. Ya, sesungguhnya mereka para sahabat menyalatkan Abu Bakar dan menyalatkan Umar di dalam masjid. Jadi inilah yang disebutkan bahwasanya juga Rasulullah SAW pernah menyalatkan Sahal bin Baidu fil masjid. Ya. Rasulullah pernah menyalatkan Sahal bin Baidu fil masjid. Oleh karenanya kebanyakan Rasulullah SAW menyalatkan jenazah ketika itu di luar masjid. Hanya ada riwayat beliau pernah menyalatkan Sahal bin Baidu di masjid. Satu riwayat bahwasanya beliau pernah menyalatkan jenazah seorang sahabat di masjid. Ya, ini menunjukkan hukumnya bahwasanya salat di masjid, ya, menyalatkan jenazah di masjid, ya, hukumnya boleh, apalagi di zaman sekarang ada hajat, ya, untuk mengumpulkan orang, paling banyak orang ketika itu setelah salat jenazah, setelah salat fardu kita umumkan, ya, dengan mengatakan seperti di Masjidil Haram, ya, as-salatu alal amwat rahimakumullah, biasanya kita dengar setelah salat, ya, setelah salat imam, ya, dalam salat fardu as-salatu alal amwat rahimakumullah. Jadi kita bangkit untuk menyalatkan jenazah saudara kita yang meninggal dunia ketika itu. Kemudian terakhir, bagaimana keutamaan kita menyalatkan jenazah? Oleh karenanya kita selalu menyampaikan bahwasanya sebaiknya bagi para pelayat jenazah tidak pulang, ya, dari melayat sebelum dia menyalatkan jenazahnya, apa, mensalatkan jenazahnya. Karena bagi orang yang salat itu ada pahala, ya, meskipun kalau dia datang dia pulang, ada pahala melayat dia, ada pahala melayat dia, tetapi dia terlupakan dari pahala yang besar. Karena disebutkan orang yang menyalatkan jenazah dia mendapatkan pahala kiratun, ya, satu kirat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu kiratun." Barang siapa yang salat jenazah ya, maka baginya mendapatkan kiratun, pahala kirat. Fa in sayyida dafnaha, kalau dia juga mengantarkan jenazah, dia menguburkannya, apa, dia menyaksikan penguburan jenazahnya, falahu kiratani, ya, baginya dua kirat. Wal kiratani mislu Uhudin atau mislu Jabalaini, dan kiratani itu seperti gunung yang besar atau gunung Uhud. Ini lapas Muslim menunjukkan bahwasanya orang yang menyalatkan jenazah itu adalah dia itu diberikan pahala apa satu gunung, ya, satu kirat, ya, seperti pahala besarnya satu gunung. Oleh karenanya mulai dari memandikan, kata Rasulullah, barang siapa menggasalah musliman, siapa memandikan muslim, fakata mali, dia menyembunyikan aib di badannya ketika dia memandikannya, maka baginya ghafarallahu lahu arba'ina maratan, maka Allah akan mengampuni dia 40 kali. Kemudian barang siapa mankafanah, barang siapa yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan juga pakaian baginya dari sutra dari surga, halus dan tebal. Barang siapa yang dia ikut menyalatkan jenazah, maka baginya satu kirat, pahala satu kirat. Barang siapa yang mengantarkan jenazah di kuburnya, dia menyaksikannya sampai pulang, maka baginya dua kirat. Jadi semua rangkaian daripada pelaksanaan jenazah, baik dari memandikan, mengkafani, kemudian menyalatkan, menguburkannya, semua dapat pahala. Oleh karenanya, ya, kita kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala-pahala besar ini ketika ada saudara kita meninggal. Jangan kita dengar ada saudara kita meninggal, kita juga tidak punya kesibukan, kita hanya tenang-tenang di rumah. Padahal kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak pahala yang Allah janjikan ketika kita ikut menyelenggarakan jenazah saudara kita dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, bukan karena supaya, ya, dikenal orang bahwasanya dia ini orang yang selalu datang menyelenggarakan jenazah. Tetapi ikhlas, ya, kita tujukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan depan kita akan bahas tentang bagaimana kita memikul mayat, membawa mayat ke kuburan, dan bagaimana kita menguburkannya. Ya, insyaallah. Ya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdurrahman. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah dari materi pembahasan kitab Rodul Murbi dari bab salat jenazah di kesempatan sore hari ini. Dan baik para pendengar yang mukumullah, kita membuka sesi tanya jawab. Anda dapat menggunakan 0822-9298-6295. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita dari 0853-4012 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya mengumumkan kematian di masjid-masjid? Karena banyak kita dengarkan masjid mengumumkan kematian ketika ada salah seorang warga di kompleks masjid tersebut yang meninggal. Jazakumullah khairan. Iya. Mengumumkan kematian ini ada yang boleh dan bahkan terpuji, ada yang tercela. Kalau yang tercela, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka mengumumkan kematian, mereka mengumumkan kematian di pasar-pasar sambil memuji mayat yang jenazah tersebut yang meninggal dunia, dengan memuji pujian-pujian yang luar biasa yang sudah melampaui batas, ya. Maka ini mengumumkan pujian, seperti ada seorang yang meninggal tokoh bangsawan, mereka mengumumkan si Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang begini begini begini begini, disebutkan. Itu adalah yang dilarang, ya, dilarang. Adapun mengumumkan kematian di masjid, ya, kalau tujuannya agar banyak orang yang datang menyalatkannya, maka, ya, wasilah kita gunakan tuan masjid ini adalah perkara yang dibolehkan, bahkan, ya, bisa jadi perkara yang terpuji untuk mengumpulkan banyak orang supaya datang, ya, menyalatkan jenazah orang yang meninggal dunia tersebut. Wallahualam bishawab. Ya. Berarti tidak mutlak terlarang Ustaz, ya? Iya, kalau kita mendengar ada pengumuman di masjid kematian. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, dan kita angkat pertanyaan berikutnya. Masih dari pendengar kita kali ini 0853-99 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya ingin bertanya berkaitan dengan sholat jenazah. Apakah benar ketika kita mengucapkan salam itu yang wajib yang kanan saja? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dibaca ketika sholat jenazah untuk anak kecil? Bolehkah kita membaca juga doa seperti untuk orang dewasa? Terima kasih Ustaz. Ya, kemarin telah kita bahas pertemuan yang lalu bahwasanya salam, ya, salam dalam salat jenazah itu riwayatnya yang banyak adalah wahidatun, satu kali saja. Ya, salam satu kali. Oleh karenanya yang asalnya atau riwayat yang paling banyak adalah salam dalam salat jenazah itu wahidah, satu kali. Adapun kalau kita ingin salam dua kali, juga ada pendapat di kalangan ulama karena mereka mengkiaskan dengan salat, ya salat biasa, ya salat jenazah sama dengan salat biasa dalam salam dua kali. Oleh karenanya kalau ada orang yang salam satu kali, maka itu adalah hadisnya yang masyhur dan banyak hadisnya yang menunjukkan salam satu kali. Kalau dia salam dua kali, juga ada riwayatnya dan dibolehkan. Jadi boleh satu kali, boleh juga dua kali. Hanya saja kalau kita berada dalam masyarakat awam, kalau kita salam satu kali, mungkin mereka akan menjadi fitnah bagi kita, maka kita ikuti yang kebanyakan, ya, meskipun kita meninggalkan perkara yang lebih afdol, ya, untuk kita melaksanakan perkara yang kurang afdol untuk dalam rangka jam'ul kalimah. Jadi tinggal kita lihat keadaannya. Boleh kita salam satu kali, boleh juga ya dua kali, dan yang lebih utama salam satu kali karena hadis-hadisnya banyak menunjukkan salam satu kali. Ya, tentang doa Ustaz, kalau untuk anak kecil apakah boleh dengan doa untuk orang dewasa? Allah maghfir lahu dan seterusnya. Doa untuk salat jenazah kata para ulama ya adalah mendoakan apa saja bagi dia kebaikan ampunan seperti yang disebutkan tadi, Allahumma firlahu warhamhu. Tetapi khusus anak kecil, ya, karena anak kecil itu pemberi syafaat bagi orang tuanya nanti, apalagi dia meninggal belum balik, maka ya lebih dikhususkan doa, ya, ketika kita melihatkan jenazah anak kecil adalah untuk orang tuanya, ya, karena orang tuanya yang butuh syafaatnya. Kalau anak kecil ini tidak, dia tidak butuh juga, dia tidak terlalu butuh doa kita karena dia nanti yang memberikan syafaat karena tidak ada dosanya, ya. Tapi meskipun demikian, ya, ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW juga mendoakan ya anak kecil tersebut agar dilindungi dari azab kubur dan azab neraka. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita mendoakan Allahumma firlahu warhamhu dan lain sebagainya. Kemudian yang paling banyak kita doakan di takbir ketiga adalah orang tuanya, ya, supaya kita mengatakan Allahumma ja'al safian mujabah, wahai ya Allah, jadikanlah dia anak ini sebagai pemberi syafaat yang diterima untuk orang tuanya, begitu. Jadi ya berikanlah ganti yang baik kepada orang tuanya, berikanlah kesabaran orang tuanya dan lain sebagainya, yang lebih fokus kita kepada doa kepada orang tuanya. Adapun kalau ditanyakan tadi boleh kita mendoakan seperti orang dewasa, maka boleh karena ada riwayat Rasulullah SAW mendoakan seorang anak kecil agar terhindar dari azab neraka, azab kubur dan azab neraka. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, ya, kali ini pertanyaan masih dari pendengar kita di WhatsApp 0853 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan takbir keempat Ustaz? Kalau di Masjidil Haram, mengapa takbir keempat itu cepat sekali langsung salam, lalu kemudian di negeri kita harus membaca doa? Ya, itu dikatakan tadi bahwasanya hadis-hadis tentang apa yang dibaca takbir keempat, ya, tidak ada. Ya, dikatakan suktatun qalilatun. Ya, diam sebentar. Ya, diam sebentar, Allahu Akbar, diam sebentar, Assalamualaikum. Ya, maksudnya diam sebentar itu bukan Allahu Akbar langsung Assalamualaikum. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi memang ya tidak ada dalil atau tidak ada warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita membaca doa atau zikir di takbir keempat, tidak ada warid. Hanya ada sebagian dari ulama kita di antaranya ya mazhab Hanafiyah, dia mengatakan kita berdoa untuk kaum muslimin seluruhnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, tetapi kalau kita mau ikut sesuai dengan ittiba kepada, karena tidak dalilnya, maka yang lebih utama untuk kita tidak membaca, diam sebentar kemudian kita salam. Jadi itulah yang dilakukan oleh imam-imam di Masjidil Haram, ya, seakan-akan tidak ada doa yang dibaca. Ya, boleh jadi mereka membaca doa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian mereka salam. Ya. Adapun mazhab Hanabilah memang mereka mencukupkan cuma diam sebentar kemudian langsung salam. Tidak ada doa yang dibaca di takbir keempat. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Baik, barakallahu fikum Ustaz, dan sebagai penutup tafadhol, mungkin Ustaz ada yang disampaikan. Baik, kita. Ya, saya ingin menasihati kepada saudara-saudara kita, termasuk diri saya juga sendiri. Ya, kesempatan bagi kita ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, apa saja yang bisa kita membantunya, ya kita membantunya khususnya dalam penyelenggaraan jenazah. Jadi kita mandikan ada pahalanya, kita mengkafani juga ada pahalanya. Meskipun berat, memandikan jenazah itu jarang orang mau mandikan, mengkafani jarang orang mau. Paling-paling banter itu cuma menyalatkan saja. Padahal ini dua prosesi ini adalah banyak yang Allah janjikan pahala kepada kita. Kemudian kita menyalatkan dan kita kalau ada kesempatan kita menggugurkannya, dan ini adalah pahala yang mendulang bagi kita kalau kita menyalatkannya. Ya meskipun mungkin bertabrakan dengan wah ini saya mau kerja ini, ada kegiatanku, ada proyekku, tetapi ada lagi tetangga yang meninggal, maka tinggalkan dulu, kita pergi dulu ya membantu mengurus, setelah itu baru kita kembali kerja. Ya dengan sebab itu ya kita dapatkan pahala akhirat, mungkin juga kita dapatkan keberkahan dari pekerjaan kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab, itulah yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih fajazakumullah khairan kepada Ustaz Romli bin Haya LC hafizahullah. Lanjutan pembahasan kajian kitab Radul Murfi di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan kembali bertemu di pekan depan, dan bagi Anda juga kami ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan siaran kami. Wassallallahu nabi Muhammad wa hiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami. Rojak Kendai menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian, para pemimpin di antara kalian. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah